Beralaf dah, insya Allah berkah. jangan kau cintai aku, jangan kau sayangi aku. Namun kau memaksaku, kau ikuti langkahku, walaupun ayah dan ibu melarang peristiaku. Fa innakum ahadtumuhunna nabi amanatin lah fastahlam tum furujahun nabi kalimatillah. Thank you. Pemirsa Faras sudah berlalu lagunya. Tadi ada Jangan Main Cerai. Barakah Wafda, insya Allah berkah. insya Allah berkah. Thank you. berlalu tentunya. Sound System RCA dan tim kameramen ada Top Vision, top banget. Thank you. satu lagu sudah berlalu. Oh, sudah berlalu satu lagu untuk Bapak Haji Rohman. Barang I love the, insya Allah berkah. Ini spesial buat ibu-ibu yang pintarak di Sanggar Rias Pengantin, khususnya ibu-ibu RT 3. Satu lagi. Dalan Mbah, kan mriki Mbah makena enten tiyang lewat ke sepak-sepak Mbah. Maju mriki. Lah, mriki. Lah, ngoten kan penak to Mbah. Aku ingin jadi menantu. Berjuang, oh bersama putra. Yang nomor satu, hafid Qur'annya, dua dan tiga. Ibu Hajah Rofi Yanti Rowo Sari Sambala Sambara. Pesan juga buat ibu-ibu RT 3 Rowo Sari. Thank you. bersabda, insya Allah berkah. Suara kotan Suara kotan 2. Satu lagu bersama Ummi Syafarah. Barang Allah dah, insyaallah berkah. Terima kasih. usah temannya ada Makadi. Oh iya. Peter. dan hati telah tiba lagi menunaikan ibadah panggilan baik Allah karena suci maka yang maka terbuka ramai karena suci maka yang maka terbuka ramai. Oke, makasih Dang sudah beri lagunya ada.